Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam untuk mendekatkan dan menambah nilai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat ke-91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma qadarullaha haqqa qadrih إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Yang artinya, di mana mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagaimana dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu surah Al-An'am ayat 90, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa petunjuk itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diembankan oleh Rasulullah hanyalah mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa petunjuk yang merupakan peringatan bagi orang-orang dan semua kaum muslimin khususnya. Pada ayat yang kita bahas kali ini, yaitu surah Al-An'am ayat 91, pembicaraan ini berkisar seputar orang-orang yang menolak dan enggan beriman kepada Allah. Allah memerintahkan Rasul untuk menjelaskan bahwa mereka ini tidak tahu apa-apa akan keagungan dan kekuasaan Allah. Hal inilah yang dikatakan Rasul dalam hadis, yaitu Maha Suci Tuhan yang tidak mampu dihitung dengan pujian, dan dia juga memuji dirinya sendiri. Di sini menjelaskan bahwasannya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Akan tetapi kita harus memahami di sini sebagai insan, seorang mukmin, di mana kaum-kaum orang yang menolak untuk tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengesahkan dengan bentuk yaitu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih gamblang pembahasan kita dalam ayat ini, saya didampingin oleh Ustaz Perdana MA dengan Ustaz Fajrul Haq MA. Kami silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Ayat 91 ini menjadi sangat menarik karena di dalam kandungannya menjelaskan tentang bagaimana dari satu sisi ayat ini menjelaskan kondisi orang-orang ahli kitab yang menolak segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berani mengatakan bahwa tidak pernah diturunkan kepada mereka kitab Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Dari sisi yang lain adalah bahwa ternyata ayat ini juga menceritakan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal ayat dikatakan wa ma qadarullaha haqqo qadri, dan tidaklah mereka itu menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Menarik di sini karena memang ternyata di dalam kehidupan ini seorang muslim itu harus berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana untuk mengagungkan Allah itu. Kalau dapat nikmat ya, apakah kesehatan, apakah uang, apakah rezeki dan sebagainya, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita melihat satu pemandangan yang sangat indah, kita diajarkan bagaimana mengagungkan Allah dengan cara mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita berada dalam kondisi kesulitan atau susah, maka kita juga diperintahkan untuk kembali kepada Allah dengan cara mengagungkannya dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, saya ingin bertanya di sini Ustaz Syafiar. Yes. Bagaimana apa sebenarnya tujuan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau melantunkan pujian-pujian kepada Allah? Satu, yaitu untuk menambahkan keberkahan bagi kita. Yang kemudian banyak kalau kita lihat dari yang lain, keagungan Allah ini supaya apa? Menambah keimanan bagi kita sendiri. Kalau kita tahu bahwasannya luar biasa Allah mengagungkan dirinya sendiri dalam hadis qudsi, maha suci Allah yang tidak mampu dihitung dengan pujiannya. Iya. Iya. Kan Allahumma la nuhsi la nuhsisana 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Itu kan yeah. Biasa Ustaz yeah. Ya di dalam doa. Yeah. Ini menunjukkan bahwasannya kita itu apa? Lebih meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sering Ustaz Fajrul bilang dan kita semua mengetahui, keimanan itu kunci segala dalam kehidupan ini. Jadi, bertolak dari itu, kita mengasahkan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bermanfaatnya kepada kita. Iya, subhanallah. Menarik ini Ustaz. Tadi Ustaz sudah sampaikan dua hal kenapa kita harus mengagungkan Allah. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keberkahan ini ya. Mm-hmm. Artinya begini Ustaz, kalau kita dapat rezeki tapi kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengagungkannya, bukan tidak mungkin rezeki yang kita dapatkan itu bukan malah menjadi berkah atau kebaikan, tapi malah menjadi bumerang bagi kita. Yeah. Karena berapa banyak orang yang memiliki anak, tapi karena tidak pandai bersyukur, akhirnya anaknya itu malah menyusahkan dirinya, ya kan? Berapa banyak orang yang mendapatkan jabatan, tapi karena tidak berkah, karena tidak memuji Allah, akhirnya malah jabatan itu membuat dia harus mendekam di dalam penjara atau membuat dia tersiksa dan sebagainya. Iya. Tambahannya, ketika seseorang itu mengucapkan pujian, adalah salah satu menunjukkan bahwasanya posisi kita sebagai makhluk Allah itu adalah sama. Masya Allah. Karena kita mendapatkan rezeki, baik itu yang dapat kita rasakan atau yang tidak kita rasakan. Maksudnya yang abstrak atau yang kita rasakan. Kita rasakan itu ya seperti makan. Yang tidak kita rasakan itu sebetulnya lebih banyak daripada apa yang kita tidak rasakan. Yang apa? Yang tidak kita rasakan itu lebih banyak. Iya. Kedua, ketika seseorang mengucapkan pujian itu, sebetulnya dia sebetulnya sudah mengakui kebaikan Allah pada dirinya. ibaratkan kalau seseorang memuji orang lain, berarti seseorang yang memuji itu berarti dia merasakan kebaikan dari diri seseorang itu, karena kebaikan itulah dinilainya dengan pujian tersebut. Iya. Begitu juga kita kepada Allah, dengan meyakini bahwasannya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus mengakui dengan pujian itu bahwasanya Allah lah yang mengatur. Kita hanya dapat menjalankan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ketika kita sanggup melaksanakannya, maka pantaslah kita harus mengucapkan alhamdulillah. Iya. Iya, sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul, bahwa salah satu tujuan lain dari pengagungan Allah adalah sebagai isyarat atau sebagai tanda atau sebagai sebuah tindakan penyadaran bahwa kita adalah sama, ya. Kita semua ini sama. Artinya ketika kita mendapatkan segala macam kebaikan Allah, rahmat, kasih sayang, kesehatan dan sebagainya, kita akan menjadi tersadarkan bahwa ternyata yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk kita saja, ya kan? Tetapi adalah juga untuk orang lain, begitu. Dan kita semua manusia ini adalah berada dalam posisi yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, Ustaz. Jadi selayaknya sebagai kita manusia yang penuh dengan kekurangan ini, kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari pembahasan sebelum-sebelumnya, pujian itu yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi itu lantunan pujian kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisyaratkan kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memperbanyak memuji manusia, menyanjung-nyanjung manusia, mengakibatkan apa? Mengakibatkan mudarat yang datang kepada kita. Sehingga kebanyakan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, Ustadz Fajrul, banyak orang yang menyanjung-nyanjung, sehingga apa? Seakan-akan orang itu apa? Meminta-minta, melas-melas, ya kan gitu. Yang seharusnya kita itu melas banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa orang yang disanjung itu menindas sama kita, bukan memberikan kebaikan, kan begitu. Sebetulnya gampang ya, Ustaz, untuk mengatasinya. Misalnya orang mengatakan, "Oh, hebat ya sekarang, udah banyak rezeki." Amin. Gitu kan saya, Ustaz, apa payahnya coba? Begitu, ya, mengaminkan saja kan bisa. Biar datang berkah itu tadi. Biar datang berkah itu. Nah, itu ya. Karena kita untuk mewujudkan keimanan kita supaya kita dapat mengucapkan alhamdulillah itu perlu dengan kalimat thayyibah, ya. Tidak hanya dengan kata-kata yang mungkin terlontarkan kata-kata, mungkin orang tidak sengaja, tetap aja kita mengatakan amin ya Allah. Itu adalah supaya kita tetap terus beriman. Kalau tidak, sesuai dengan ayat ini, Ustaz, ketika Allah berfirman wa ma qadarullah haqqa qadrih, ini mengatakan Allah memberitahukan kepada kita banyak sebetulnya orang menolak tentang keimanan. Makanya di sini Allah katakan wa ma qadarullah, mereka itu tak pernah memberikan penghormatan kepada Allah. Hakka qadrih itu artinya, hakka itu adalah tentang ajaran-ajaran yang sudah Allah berikan melalui nabi, melalui penyampaian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih saja tetap mereka tidak menikmati apa yang sudah Allah berikan. Dengan bukti mereka mengatakan idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai', mengatakan enggak, belum ada yang diturunkan Allah sama sekali kan. Padahal bumi ini sudah dihamparkan, rezeki sudah Allah turunkan, bagikan semua orang. Apakah orang merasa kelaparan itu? Apakah orang setiap harinya itu merasa kelaparan? Mesti kalau kenyang itu sekedar menutupi apa perut kita itu. Itulah bukti bahwasanya Allah itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang itu sangat pantas kita dan wajib untuk mengatakan alhamdulillah. Tapi begitulah, begitulah. Orang itu ketika menolak keimanan, maka yang khususnya kepada orang ahlul kitab, maka orang ahlul kitab pun ditantang dalam ayat ini. Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Jadi kitab Musa atau Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa itu adalah sebagai cahaya nur dan hudan. Hudan itu petunjuk. Memang ini kitab ini petunjuk linnas kepada manusia. Kan begitu. Ya. Yeah. Nah, ketika orang bertanya seperti itu, ketika Allah bertanya seperti itu, mesti tidak ada lain sejawabannya adalah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Saya melihat ada satu nilai yang dikandung, yang terkandung di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa tindakan atau sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk mengajarkan kita agar membentuk diri kita untuk berpositive thinking. Begitu. Betul. Kenapa? Karena begini. Kenapa orang-orang itu menolak dan enggan menerima segala ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau para nabi sebelumnya, terutama sekali ahli kitab yang terkandung di dalam ayat ini? Mm-hmm. Jawabannya adalah karena selama ini mereka tidak mau mengakui betapa besar pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Hmm. Akhirnya yang terjadi adalah karena tidak tahu berterima kasih, negative thinking. Betul. Sedikit saja punya masalah, akhirnya menyalahkan. Walaupun sebenarnya yang disalahkan itu, ya, itu sudah memberikan banyak kebaikan kepada dirinya. Nah, disinilah dipentingkan bagi kita untuk mengucapkan terima kasih kepada manusia pada saat kita mendapatkan kebaikan mereka. Karena apa? Karena dengan ucapan terima kasih atau dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntun untuk berpikir positif, untuk selalu berpikir bahwasanya sudah terlalu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah atau diberikan oleh manusia kepada diri kita. Oleh karena itu tidak layak kita untuk enggan kepada Allah, mengkufurinya atau menyakiti orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Baik. Para pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja berada, waktu jualah yang memisahkan kita. Dengan paparan yang kami sampaikan ini, moga bermanfaat bagi kami pribadi khususnya dan para pendengar RRI di mana saja berada. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Safiar, didampingin Ustadz Perdana MA dengan Ustadz Fajrul Haq MA, mengucapkan syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ana sufak.